Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa ma'asyir al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita di masjid yang penuh dengan keberkahan ini dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita setiap Jumat malam Sabtu dengan membahas karya al-Imam Muslim Ibnu al-Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Dan pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan bab yang ketiga, walillahilhamd, dari yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, yang mana insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pada malam hari ini bab yang keempat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, babu bayanil imanil ladhi yudkhalu bihil jannah wa anna man tamassaka bima umira bihi dakhal al-jannah. Babu bayanil imanil ladhi yudkhalu bihil jannah. Bab yang berkaitan dengan penjelasan, penjelasan tentang keimanan, yang mana dengan iman tersebut bisa memasukkan seorang hamba ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita telah mengetahui yang namanya al-iman akan mengantarkan seseorang ke dalam syurga Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi model keimanan yang seperti apa, jenis keimanan yang bagaimana yang bisa menyampaikan hamba Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam syurganya, ini akan dibahas oleh beliau. Wa anna man tamassaka bima umira bihi dakhala al-jannah. Dan barang siapa yang bertamassuk, berpegang teguh dengan apa-apa yang telah diperintahkan kepadanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia senantiasa berpegang teguh, bertamassuk dengan sekian banyak perintah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dakhala al-jannah, dia akan masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hadis yang pertama, Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah meriwayatkan dengan sanadnya dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari di dalam riwayat ini menukilkan atau menceritakan sebuah kisah yang terjadi antara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan seorang Arabi, seorang Badui, kurang lebih sama seperti hadis yang telah kita sebutkan pada pertemuan terakhir. Abu Ayyub Al-Ansari, sebelum kita menjelaskan cerita atau hikayat yang datang dari beliau, biografi singkat dari Abu Ayyub Al-Ansari adalah beliau seorang sahabat yang mulia yang ma'ruf dengan kunyahnya Abu Ayyub Al-Ansari Al-Khazraji. Yang nama beliau adalah Khalid ibnu Zaid ibnu Kulayb ibnu Tha'labah ibnu Abdi Awuf. Nama beliau adalah Khalid ibnu Zaid ibnu Kulayb ibnu Tha'labah ibnu Abdi Awuf. Ini nama dari Abu Ayyub Al-Ansari Al-Khazraji, yang mana beliau mendampingi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam Ghazwatu Badr, peperangan Badr dan yang setelahnya, peperangan-peperangan yang terjadi, ghazawat dan masyair yang terjadi setelah Badr, maka Abu Ayyub Al-Ansari Khalid ibn Zaid hadir di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau memiliki satu keutamaan yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lainnya. Karena kita telah mengetahui nisbah beliau adalah Al-Ansari, berarti beliau adalah seorang Ansar, yang artinya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bermukim di kota Al-Madinah. Kalau yang berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka disebut dengan muhajirin. Adapun yang bermukim di kota Al-Madinah, yang menyambut Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabat beliau, maka mereka adalah kaum Ansar. Abu Ayyub Al-Ansari salah seorang yang bermukim di kota Al-Madinah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika awal hijrah dari kota Mekah menuju Al-Madinah, beliau belum memiliki tempat untuk menginap, untuk bermalam. Sementara masjid beliau alaihi salatu wassalam belum dibangun. Karena ketika masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangun, maka dibangun pula rumah-rumah istri beliau alaihi salatu wassalam di sekitar masjid. Yang sebagaimana kita ketahui bersama, rumah yang paling dekat dengan masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ibunda kita kaum mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, yang menyekat hanyalah sebuah tembok, yang di situ Nabi alaihi salatu wassalam dikuburkan. Maka ini setelah satu bulan kurang lebih jarak setelah Nabi alaihi salatu wassalam datang di awal hijrah dari Mekah ke kota Al-Madinah. Maka dalam tempo satu bulan tersebut belum jadi masjid beliau, belum jadi rumah-rumah beliau, rumah istri-istri beliau maksudnya. Maka beliau menginap dan bermalam beristirahat di rumah Abu Ayyub Al-Ansari satu bulan penuh, syahran kamilan. Dan ini merupakan keutamaan yang dimiliki Abu Ayyub Al-Ansari. Sekian banyak sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaum Ansar banyak sekian. Akan tetapi yang dipilih oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah Abu Ayyub Al-Ansari Khalid ibn Zaid Ibnu Kulaib, Ibnu Tha'labah, Ibnu Abi Auf, Ibnu Abdi Auf. Beliau alaihi salatu wassalam tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, tentu saja memiliki keseharian-keseharian yang tidak didapati oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, yang hal itu dilihat, disaksikan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Karena beliau alaihi salatu wassalam memahami benar ayat yang ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Apakah kebaikan itu dibalas dengan kebaikan pula? Naam, sepantasnya kebaikan tersebut pasti dibalas dengan kebaikan yang serupa, bahkan lebih baik dari jenis kebaikan yang kita terima. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan al-khair, al-ihsan, kebaikan dari Abu Ayyub Al-Ansari, beliau membalas kebaikan tersebut salah satunya dengan mengajarkan beberapa cara, mengajarkan beberapa ajaran yang tidak beliau ajarkan kepada sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wasallam yang lainnya. Dan di sini termasuk keutamaan Abu Ayyub Al-Ansari adalah khawas, termasuk orang-orang khusus yang berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu tentu saja meriwayatkan sekian banyak hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam, dan beliau memanfaatkan hal tersebut karena bermukim, bermalam di rumah beliau. Jadi sekian banyak periwayatan yang disebutkan oleh para muhaddisin kurang lebih 150 hadis. Itu dinukilkan langsung dari Abu Ayyub Al-Ansari yang mendengar langsung dari lisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau juga radhiyallahu taala anhu meriwayatkan ahadits Nabi alaihi salatu wasallam dengan perantara, dengan perawi yang lainnya, yaitu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ubay ibn Ka'ab. Ini yang disebut dengan riwayatus sahabi anis sahabi. Jadi sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari sahabat yang lainnya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak seluruh sahabat Rasul alaihi salatu wasallam meriwayatkan langsung kepada Nabi. Bisa juga melewati sahabat yang lainnya. Riwayat sahabi anis sahabi, di antaranya adalah riwayat Abu Ayyub Al-Ansari dari Ubay Ibn Ka'ab. Ini yang ma'ruf. Selain dari Ubay Ibn Ka'ab, belum ternukil. Abu Ayyub Al-Ansari mengambil periwayatan dari sahabat-sahabat yang lainnya. Artinya seluruh riwayat yang datang atas nama Abu Ayyub Al-Ansari, maka ada dua ihtimal. Imma langsung diambil dari Nabi alaihissalatu wassalam, ataukah dari Ubay Ibn Ka'ab. Sementara yang meriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari banyak sekali sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Riwayatul sahabi anis sahabi. Seperti misalkan Jabir Ibn Samurah meriwayatkan dari beliau radhiyallahu taala anhu. Begitu pula Zaid Ibn Khalid Al-Juhani juga mengambil periwayatan dari Abu Ayyub Al-Ansari dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi mereka sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, bahkan Abdullah Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhumah, ada riwayat beliau yang tidak langsung kepada Nabi alaihi salatu wassalam, akan tetapi melewati perantara Abu Ayyub Al-Ansari karena keutamaan yang dimiliki oleh beliau bersama Nabi satu bulan penuh. Begitu pula nama sahabat yang lainnya, Abdullah ibn Yazid Al-Khatami. Begitu pula Al-Miqdad ibn Ma'di Karib, dan yang selainnya dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi riwayat sahabi anis sahabi adalah sebuah yang ma'ruf, periwayatan yang sangat ma'ruf di sisi ashab Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, beliau radhiyallahu ta'ala anhu wafat pada tahun ke-50 Hijriah. Ketika itu beliau sedang berada di negara Ar-Rum yang sekarang daerah Eropa, yang ketika itu sedang berjihad membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada tahun ke-50 Hijriah tersebut kurang lebih bertepatan dengan khilafah dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi pada saat kekhilafahan Muawiyah ibn Abi Sufyan, berangkatlah Abu Ayyub Al-Ansari ke Ar-Rum dan berperang di sana, berusaha untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya beliau wafat pada negara Ar-Rum pada tahun ke-50 Hijriah. Dan beliau termasuk orang yang berani untuk memerangi kaum Khawarij. Pada saat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memerangi kaum Khawarij, maka beliau hadir bersama Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Maka inilah sepenggal kisah atau biografi yang dimiliki oleh Abu Ayyub Al-Ansari Khalid ibn Zaid ibn Kulayb ibn Tha'labah ibn Abdi Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata beliau, anna a'rabiyan, bahwasanya seorang Arabi, seorang yang berasal dari pedalaman bangsa Arab, arada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan bahwasanya nama seorang Arab Badui tersebut, sebagaimana hal ini ternukil dalam periwayatan Al-Imam Al-Baghawi, begitu pula Al-Imam At-Tabrani di dalam Al-Kabir, menjelaskan bahwasanya seorang Arab Badui tersebut bernama Ibnul Muntafiq. Seorang Arab Badui yang menghadap kepada Nabi SAW bernama Ibnu Al-Muntafiq. Yang dijelaskan oleh Al-Imam As-Sayrafi bahwasanya nama beliau adalah Laqit Ibnu Sabirah. Laqit, lam qaf ya ta atta, Laqit Ibnu Sabirah, yang merupakan utusan dari Bani Al-Muntafiq. Oleh karenanya Pada penyebutan yang pertama beliau disandarkan kepada utusannya, bangsanya, yaitu Ibnu Al-Muntafiq. Nama beliau adalah Laqit Ibnu Sabirah. Beliau datang menghadap kepada Nabi alaihi salatu wassalam wa huwa fi safarin, dalam keadaan Nabi alaihi salatu wassalam sedang melakukan safar. Artinya beliau tidak bermukim, bukan di kota Madinah ini kejadian, tapi di luar kota Al-Madinah. Fa akhadha bi khitami naqatihi, maka Ibnul Muntafiq tadi, seorang Arabi tadi, memegang tali pegangan yang ada di tunggangan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, au bi zimamiha, memegang tali tunggangan yang ditunggangi oleh beliau alaihi assalatu wassalam. Thumma qal, kemudian setelah beliau merasa ditahan oleh seorang Arabi tadi, oleh Ibnul Muntafiq, maka seorang Arab ini mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, au ya Muhammad. Kalimat au di sini adalah sebuah keraguan-raguan dari Abu Ayyub Al-Ansari. Apakah ketika itu yang disebutkan oleh Ibnul Muntafiq lafadznya adalah ya Muhammad ataukah ya Rasulullah? Dari sini kita bisa melihat bagaimana telitinya sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam meriwayatkan sebuah hadis. Ketika mereka lupa, mereka tidak akan menyebutkan ya Rasulullah seperti itu saja. Ada ihtimal lain di sana, kemungkinan seorang Arabi ini, seorang Arab Badui ini yang bernama Ibnul Muntafiq tadi mengucapkan ya Muhammad. Oleh karenanya dua-duanya disebutkan di dalam riwayat ini oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Yang ketika itu beliau lupa, apakah Ibnu Muntafiq mengucapkan ya Rasulullah ataukah ya Muhammad? Dua-duanya dinukilkan di dalam periwayatan beliau radhiyallahu taala anhu. Maka setelah menahan tunggangan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya Rasulullah ataukah ya Muhammad ketika itu, kata beliau, akhbirni. Kata Ibnu Muntafiq radhiyallahu taala anhu, karena beliau adalah seorang sahabat, seorang yang beriman, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, masuk ke dalam deretan orang-orang yang pernah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam riwayat yang sahihah, la tasubbu ashabi, jangan kalian sekali-kali mencela sahabat-sahabatku, di antaranya jangan sampai kita mencela Ibnu Al-Muntafiq. Akhbirni bima yuqarribuni minal jannah, wahai Rasulullah, atau ketika itu dia mengucapkan wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang sebuah amalan yang bisa mendekatkan diriku kepada syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yuba'iduni minan nar, dan kabarkan pula kepadaku amalan-amalan yang bisa menjauhkan diriku dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pertanyaan dari seorang Arab Badui, Arab pedalaman. Telah kita sebutkan pada pertemuan terakhir bagaimana bahagianya sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berada di sisi beliau ketika datang mereka yang berasal dari pedalaman bangsa Arab. Karena mereka terkenal orang yang suka untuk bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Sementara orang yang berada di sisi Nabi alaihi salatu wasallam agak malu bertanya kepada beliau, khawatir pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan akan membuat berat Nabi alaihi salatu wassalam untuk menjawabnya, untuk menerima pertanyaan tersebut dan yang semisalnya. Karena mereka menginginkan bagaimana keadaan Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa berada dalam keadaan nyaman, tidak ingin terganggu. Akan tetapi kalau dari bangsa Arab pedalaman yang datang, maka mereka tidak akan melihat apakah Nabi sedang capek, sedang letih, dalam keadaan safar, di tengah perjalanan safar, bahkan di atas tunggangannya, mereka tidak akan mau tahu. Mereka adalah orang-orang yang akan menyampaikan apa yang mereka miliki, apa hajat apa yang mereka ingin sampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam tanpa melihat keadaan yang ada di sisi beliau alaihi salatu wasallam. Akan tapi Nabi alaihi salatu wasallam melihat sahabat beliau ini radhiyallahu taala anhu Ibnu Muntafiq menyampaikan sebuah pertanyaan yang sangat bagus sekali. menyampaikan sebuah soal, sebuah pertanyaan yang sangat bagus sekali. Yang mana kata Abu Ayyub Al-Ansari dalam riwayat ini, fakaffan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam sedikit terheran. Ini orang yang berasal dari pedalaman bangsa Arab. Yang telah kita sebutkan ciri-ciri mereka pada pertemuan terakhir. Mereka adalah salah seorang atau mayoritas dari mereka adalah orang-orang yang mungkin kurang sopan santunnya, kurang adabnya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan dalam riwayat terakhir kita menyebutkan, datang dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, mereka datang langsung menerobos barisan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Aina Ibnu Abdul Muttalib?" Mana yang namanya Ibnu Abdul Muttalib? Tanpa mengucapkan salam, tanpa bertanya terlebih dahulu, tanpa permisi, langsung. Karena memang keadaan mereka seperti ini. Maka ketika ada seorang Arab Badui yang bertanya dengan pertanyaan yang demikian, Nabi alaihi salatu wasallam sedikit terheran, sedikit takjub. Fakaffa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Ayyub Al-Ansari, an-nabi alaihi salatu wasallam sedikit terheran, thumma nadhara fi ashabihi. Kemudian dari atas tunggangannya, Nabi alaihi salatu wasallam melihat ke sekeliling sahabat beliau. Sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dilihat di satu persatu oleh beliau, di sekeliling beliau. Yang beliau berada di atas tunggangan ketika itu. Disebutkan oleh beberapa syurrah riwayat ini atau hadis ini, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memandangi sahabat-sahabat beliau yang ada di sekitar beliau? Itu adalah sebuah isyarah, sebuah isyarat kepada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pertanyaan orang ini bukan pertanyaan yang biasa. Pertanyaan orang ini adalah pertanyaan yang luar biasa. Itu adalah sebuah isyarat yang ingin disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam kepada sahabat-sahabat beliau yang berada di sekitarnya bahwasanya ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Kalian harus memperhatikan apa yang berkaitan dengan jawaban dari pertanyaan tersebut. Ini isyarat yang dimaukan oleh beliau alaihi salatu wasallam. Thumma qal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, laqad wuffiqa. Sungguh orang ini, Ibnul Muntafiq ini, telah diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ini bentuk ta'ajub yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada beliau, kepada Ibnul Muntafiq. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyangka seorang Arab Badui datang dari pedalaman menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Amalan apa ya Rasulullah yang bisa membuat aku dekat dengan syurga Allah, dan amalan apa yang bisa membuat aku jauh dari neraka Allah? Yang pertanyaan seperti ini, sebagaimana dinukilkan oleh para ulama kita, belum pernah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya sahabat beliau yang berada di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan dari Arabi, bukan dari pedalaman bangsa Arab, belum sempat menanyakan pertanyaan yang serupa. Maka ta'ajubnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga mengatakan, laqad wuffiq. Orang ini telah diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Au, kembali Abu Ayyub Al-Ansari menukilkan lafaz atau kalimat au. Atau, artinya beliau lupa ketika itu Nabi SAW mengatakan, laqad wuffiq, ataukah laqad hudiya. Sungguh orang ini telah mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Telah diberikan hidayah, petunjuk dari Nabi, dari Allah Jalla wa ala afun. Sungguh orang ini telah mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dua lafad yang mananya sama. At-taufiq dan al-hidayah. Artinya semuanya adalah bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Arahan dari sisi Allah Jalla wa'ala. Artinya orang ini adalah orang yang saleh, yang benar-benar ikhlas ketika ingin bertemu Nabi SAW dan bertanya pertanyaan yang demikian. Ketika dia bertanya dengan pertanyaan yang demikian, telah mendapatkan taufik ataukah hidayah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Benar-benar di bawah bimbingan dari Allah Jalla wa'ala. Maka Nabi SAW mengatakan, kaifa qulta. Abu Ayyub Al-Ansari menukilkan ucapan Nabi SAW, kaifa qult. Apa tadi yang kamu katakan? Apa tadi yang kamu tanyakan? Kembali lagi ini menunjukkan ta'ajubnya Nabi SAW kepada orang tersebut. Seakan-akan tidak percaya. Seakan-akan Nabi SAW tidak percaya. Seorang Ibnul Muntafiq yang berasal dari pedalaman bangsa Arab bertanya dengan pertanyaan yang demikian. Kaifa qult? Apa tadi yang kamu katakan? Atau apa tadi yang kamu tanyakan? qal fa'ad. Kemudian Ibnu Muntafiq mengulang pertanyaan yang tadi sudah dia sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab pertanyaan dari Ibnu Muntafiq dalam sabdanya, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasilur rahima da'in naqah. Ini sabda beliau alaihi salatu wassalam, jawaban beliau alaihi salatu wassalam terhadap pertanyaan dari Ibnu Al-Muntafiq Laqid Ibnu Sabirah. Amalan-amalan yang bisa mendekatkan dirimu kepada syurga Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan dirimu dari neraka Allah jalla wa'ala adalah ta'budullah, ketika engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah ini cakupannya sangat luas, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, sangat luas, berkaitan dengan amalan-amalan zahir, berkaitan dengan amalan-amalan hati al-batin, begitu pula berkaitan dengan perbuatan, berkaitan dengan ucapan, apapun itu bentuk ibadah. Yang penting dia bisa mendatangkan keridhaan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan mahabbah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat luas sekali cakupan dari al-ibadah. Ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu apapun. Jadi ini amalan yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada syurga Allah dan menjauhkan mereka dari neraka Allah. Hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya dengan penuh keikhlasan, penuh ittiba' mutaba'ah kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan jangan melakukan kesyirikan. Ini amalan yang pertama dan kedua. Hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Amalan yang ketiga kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa tuqimus shalah, dan engkau menunaikan salat. Yang keempat kata beliau, wa tu'tiz zakah, dan menunaikan zakat. Amalan yang kelima adalah wa tasilur rahim, dan menyambung tali silaturahim. Lima amalan yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam riwayat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Yang kedua, jangan sekali-kali kita melakukan kesyirikan, membuat tandingan bagi Allah jalla wa'ala. Kemudian yang ketiga, menunaikan salat. Salat di sini dimaksud adalah salat mafruḍah, sebagaimana akan datang nanti dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Salat-salat wajib. Begitu pula tu'tiz zakah, menunaikan zakat. Al-mafruḍah pula, zakat-zakat yang wajib. Wa tasilur rahim, dan menyambung tali silaturahim. Dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasilur rahim, yang mana ini digabungkan dengan arkanul Islam, seperti yang telah kita ketahui bahwasanya empat amalan sebelumnya, beribadah kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan, hakikat dari syahadatain. Kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, ini adalah bahagian dari rukun-rukun Islam. Yang ma'ruf telah kita ketahui bersama. Ada satu amalan yang digabungkan kepada Nabi SAW, yang digabungkan oleh Nabi SAW kepada rukun-rukun Islam tersebut adalah silaturrahim, menyambung tali silaturrahim, menunjukkan bahwasanya amalan ini adalah amalan yang besar sekali, amalan yang mulia, yang bisa mendekatkan seorang kepada syurga Allah dan menjauhkan dari neraka Allah Jalla wa'ala. Digabungkan dengan arkan al-Islam pada hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir jawaban beliau kepada orang tadi, kepada Ibn Muntafiq, da'in naqah, dan lepaskanlah tali dari tunggangan yang aku naiki. Artinya beliau alaihi salatu wasallam meminta agar Ibn Muntafiq melepaskan tali yang telah dia pegang, yang menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melanjutkan safarnya, dan beliau meminta izin sekaligus untuk melanjutkan safar ke kota Al-Madinah dalam perjalanan setelah beliau melakukan as-safar. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah di dalam syarah beliau terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada lafaz tasilur rahim. Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah mengatakan maknanya adalah karena bersyahadah dengan dua syahadat yang di dalamnya terkandung konsekuensi untuk senantiasa bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala dan kebalikannya untuk meninggalkan kesyirikan, bara'ah minasyirki wa ahli, adalah makna dari asyhadatain. Begitu pula mendirikan salat ma'ruf di tengah-tengah kita, salat-salat yang wajib, menunaikan zakat, zakat-zakat yang wajib pula. Kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam, tasilur rahim. Di sini yang akan dibahas oleh al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Kata beliau, ma'nahu an tuhsina ila aqaribik. Makna silatul rahim adalah ketika engkau berbuat ihsan, berbuat baik kepada kerabat-kerabatmu. Zawi rahimik bima tayassara ala hasbi halika wa halihim. Orang-orang yang memiliki hubungan kerabat denganmu, hubungan rahim denganmu, oleh karenanya disebutkan silaturrahim, menyambung tali silaturrahim. Berbuat ihsan, berbuat baik dengan kerabat-kerabatmu yang memiliki hubungan rahim, hubungan darah, bima tayassara ala hasbi halika wa halihim, dengan sesuatu yang mudah bagimu dan bagi mereka. Berbuat ihsan kepada mereka dengan sesuatu yang tayassar, dengan sesuatu yang mudah bagimu dan bagi mereka. Artinya tidak ada takalluf di sana. Ketika kita misalkan memiliki kelebihan uang 100 ribu, kita membagikan kepada mereka 10 ribu rupiah adalah sesuatu yang mudah. Kalaulah kita ingin bertakalluf, artinya keadaan seseorang yang memiliki uang 100 ribu, kemudian semuanya 100 ribu itu diberikan kepada kerabat-kerabatnya, maka ini sesuatu yang takalluf, berlebih-lebihan. Mana dari silaturrahim dan bentuk silaturrahim tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi adalah berbuat ihsan kepada mereka bima tayassar, dengan sesuatu yang mudah bagimu. Ma min infaqin, contohnya adalah engkau memberi nafkah kepada mereka. Au salamin, ataukah mengucapkan salam, sekedar mengucapkan salam kepada mereka. Au ziyaratin, ataukah sekedar berziarah, mengunjungi mereka. Yang mana dalam berziarah, mengunjungi orang-orang yang memiliki hubungan kerabat dengan kita, hubungan darah dengan kita, akan mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dari dalam diri-diri mereka. Maka ini bentuknya, menafkahkan sebahagian harta, mengucapkan salam, berziarah, mengunjungi mereka. Au ta'atin au ghairi dhalik, ataukah mentaati apa yang mereka perintahkan. Mentaati apa yang mereka perintahkan. Karena termasuk dari bahagian silaturrahim atau aqarib, kerabat-kerabat yang memiliki hubungan dekat dengan kita adalah orang-orang tua kita. Kalaupun orang-orang tua sudah tidak ada, masih ada a'mam, paman-paman kita yang memiliki hubungan darah, otomatis lebih tua dari kita. Ketika mereka memberikan satu perintah, maka kita mentaatinya, dan ketaatan kita kepada mereka tersebut merupakan bahagian dari silaturrahim, bahagian dari menyambung tali silaturahmi. Kemudian kata beliau alaihi rahmatullah, au ghairi dhalik, ataukah yang semisal itu. Wa khassa hadhihi al-khaslah min baini khilalil khair, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat ini, padahal banyak sekali amalan-amalan kebaikan di sana yang bisa mendekatkan seorang kepada syurga dan menjauhkan dari neraka Allah. Alasannya kata beliau, nazaran ila halis sa'il, karena Nabi alaihi salatu wasallam melihat kepada keadaan sang penanya. Nazaran ila halis sa'il, karena Nabi alaihi salatu wasallam melihat kepada keadaan Ibnul Muntafiq tersebut. Ka'annahu kana la yasilu rahimah, sepertinya dahulu Ibnul Muntafiq, kata Imam An-Nawawi, merupakan salah seorang yang tidak menyambung tali silaturahminya. Tidak menyambung tali silaturahminya. Dia senang untuk memutuskan tali silaturahim antara kerabat-kerabat dengan dirinya. Fa'amarahu bihi, maka Nabi SAW memerintahkan dia untuk menyambung tali silaturahim tersebut. Li'annahul muhim, karena menyambung tali silaturahim tadi adalah perkara yang sangat penting sekali. Bin nisbati ilaih, untuk Ibnul Muntafiq, untuk dia yang menanyakan hal tersebut. Jadi silaturahim adalah amalan yang mulia, terkhusus bagi mereka yang senang atau biasa untuk memutus, yaqta' ar-rahim. Terkhusus bagi mereka yang senang memutus tali silaturahim. Lebih penting lagi, lebih mulia lagi ketika mereka menyambung tali silaturahim yang ada di sisi mereka. Wa yu'khadhu minhu takhsis ba'dil a'mal bil habdi 'alaiha. Dan di antara kebiasaan Nabi SAW adalah mengkhususkan sekian banyak amalan-amalan saleh. Satu amalan saleh yang diambil oleh beliau alaihi salatu wasallam, mengkhususkan sekian banyak amalan saleh untuk disampaikan kepada si penanya, tergantung dengan keadaan penanya tersebut. Ketika penanya tersebut adalah seorang yang mungkin temperamental, senang marah-marah, wasiat Nabi SAW kepada dia adalah la taghdab, jangan kamu marah, bahkan diulang sampai 3 kali. Ini adalah salah satu cara Nabi SAW dalam menasihati, melihat keadaan orang yang bertanya. Ketika beliau tahu alaihi salatu wassalam orang yang bertanya adalah orang yang memutus tali silaturahim, maka beliau perintahkan di sini untuk menyambung tali silaturahmi. Jadi benar-benar sesuai dengan keadaan si penanya tersebut. Bihas bihalil mukhatab, sesuai dengan orang yang menanyakan hal tersebut kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Waftiqaruhu litanbih alaiha akthar mimma siwaha, imma limasyaqqatiha alaih wa imma litasahulihi fi amriha. Yang mana faedah atau arahan dari Nabi SAW kepada Ibnul Muntafiq khususnya dalam riwayat ini adalah karena beliau SAW merasa seorang Ibnul Muntafiq membutuhkan nasihat yang berkaitan dengan silaturahim tersebut lebih dari amalan-amalan yang lainnya. Artinya amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang mulia banyak sekali, akan tetapi khusus dalam perkara silaturahim, Ibnul Muntafiq lebih membutuhkan perintah tersebut kepada Nabi atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Muntafiq lebih membutuhkan hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah dalam penyebutan lafaz wa tasilu ar-rahima, agar engkau menyambung tali silaturahim. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan pada pertemuan malam hari ini, yang insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya dengan membahas riwayat dari Abu Ayyub Al-Ansari secara global, karena ada beberapa tambahan faedah dari riwayat yang akan datang biiznillah taala akan kita sebutkan pada waktunya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.